ketemu. Ngeri kamu ngajak gue bulan. Rasanya tresno iki wes ilang, ibarat gembang kepertanginan. Kacine ombak tabrak karang, jembaran di nompo kasunyatan. Aku iso gawe luwe loro katimbang baten. Ikhlas.